Mitra Bisnis, DPR telah menyetujui anggaran sebesar 1,8 triliun untuk membangun gedung baru. Salah satu alasannya gedung itu sudah miring sampai 7 derajat sehingga tidak ada yang berani menempati lantai atas. Padahal, Departemen Pekerjaan Umum sudah memastikan bahwa gedung yang ada hanya mengalami kerusakan struktural yang ringan. Apalagi, gedung itu belum lama umurnya, baru 13 tahun. Dan kalaupun gedungnya miring, ada teknologi untuk mengatasinya. Tapi protes dan kritik masyarakat sepertinya tidak didengar DPR, karena rencana pembangunan itu tetap akan berjalan bulan Agustus nanti. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan artis yang juga mantan politisi, Sis NS. Mas Sis, bagaimana komentar Anda? Yang paling pertama adalah kalau memang punya keinginan untuk membangun gedung itu disampaikannya dari dulu-dulu, kemudian disosialisasikan kepada rakyat lewat media-media. Jadi bukan fait accompli, kayaknya kok tiba-tiba muncul, tiba-tiba harus, tiba-tiba duitnya berada. Ini menjadi pertanyaan besar. Kemudian yang kedua, gedung itu miring kata siapa? Jadi harus juga diumumkan beberapa ahli datang ke situ melihat kalau memang miring parah ya memang harus pindah. Tapi kalau miring tapi bisa dibetulin dengan biaya yang lebih murah dengan teknologi yang canggih, kenapa enggak? Jangan memaksakan. Tapi sepertinya pembangunan akan tetap berjalan nih Mas. Ya itu silakan saja DPR, tapi jangan sampai nanti memancing supaya rakyat jadi marah. Tapi kalau memang mau dipaksakan membangun silakan aja lah. Juga kalau memang yang namanya pemaksaan tidak direstui oleh rakyat, ini kan rumahnya wakil rakyat, suara rakyat, konstituen semuanya dituangkan di situ. Berarti kan mengkhianati rakyat. Kalau sudah berkhianat, lihat aja akibatnya nanti. Dan menurut saya presiden juga jangan diam aja. Presiden harus komentar atau menteri keuangannya harus komentar ini uang dari mana, kapan diajukannya, ini diperjelaslah. Ini saya kekhawatirannya eksekutif, legislatif, dan yudikatif di segitiga ini sudah megang proof masing-masing, kemudian jadi berbuat seenaknya saling menjaga dan tidak ada keributan. Ini yang saya baca sekarang belakangan ini. Rakyat kan sudah sering kecewa dengan perilaku DPR, Mas. Saya melihat kalau memang berkhianat, paling tidak dalam waktu yang lama akan kena laknat. Bangunan yang diniatkan dibangun, tapi dibangun tidak dengan hati, tiba-tiba kalau memang Tuhan mau bikin gempa dan hancur, mati semua tuh satu di gedung yang lama tuh kan. Dalam tempo yang singkat bisa terjadi. Jadi jangan sampai sumpah rakyat untuk para wakil rakyat. Saya menghimbau kepada anggota DPR semuanya, merenunglah, rakyat yang kelaparan ini masih banyak, tapi sekarang anggota DPR semuanya berhitung serba uang. Teriak-teriak senturi, sekarang pada anteng lagi. Jadi udahlah omong kosong di sandiwara dibubarkan sajalah untuk saya. Demikian Sis NS dan saya Rizal Andika.